Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu sharaf, yaitu ilmu kaidah bahasa Arab yang membahas tentang pembentukan kata dari kitab Mukhtarat, ya, karya Ustadz Anur Rafiq hafizahullah ta'ala. Pada beberapa pertemuan yang terdahulu sudah kita bahas, ya, beberapa pengertian yang penting, yang mendasar, yang harus kita pahami, ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang ilmu sharaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini akan kita ulang, ya, atau kita merojaah apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita harapkan, ya, rekan-rekan sekalian akan bisa memahami pelajaran ini dengan baik, ya. Kita akan ulang dari materi mukaddimah, ya. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang jumlah atau kalam, yaitu kalimat, ya, dalam bahasa kita. Kita sebut dengan kalimat, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah atau kalam. Itu adalah susunan kata yang memiliki arti yang sempurna. Adapun kata di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya, ini juga sudah kita pelajari di kitab Muyassar. Yang pertama adalah isim, yaitu kata benda. Ya, di antara ciri-cirinya isim itu adalah bisa ditanwin, bisa diberi alif lam. Kemudian yang ketiga cirinya di sini bisa didahului dengan huruf nida atau kata panggilan. Kemudian yang keempat bisa didahului huruf jer, ya, yaitu yang menyebabkan menjadi kasroh. Kemudian yang kelima bisa bersambung atau disandarkan kepada kata yang lain. Kemudian fi'il atau kata kerja, ini berkaitan dengan waktu tertentu, dan fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, dan fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Adapun huruf adalah kata sambung, yaitu kata yang akan menunjukkan makna sempurna apabila bersambung dengan kata yang lain. Kemudian juga yang sudah kita pelajari, yaitu di bab ketiga dari buku ini di halaman 38, tentang fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Pada pasal yang pertama kita telah mempelajari tentang fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Ada 2 macam, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah atau huruf penyakit, ya. Huruf illah atau huruf penyakit ini ada 3, alif, wawu, dan ya. Dan fi'il sahih terbagi menjadi 3, ada yang disebut mahmus, ya, yang ada hamzahnya. Kemudian ada yang disebut mudhaaf, yang ain dan lam fi'ilnya sama, ya, huruf kedua dan ketiganya sama. Dan yang ketiga adalah fi'il salim, yaitu fi'il sahih yang bukan mahmus dan juga bukan mudhaaf. Kemudian berikutnya adalah tentang fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf penyakit. Dan ini terbagi menjadi 5, ya, tergantung lokasi atau letak huruf penyakit. Jika huruf penyakit atau huruf illah itu di awal atau di fa, ya, pada fa fi'il, maka disebut fi'il misal. Ya, fi'il apa? Misal, karena huruf penyakitnya ada di depan. Kemudian yang kedua, jika fi'il itu huruf penyakitnya ada di tengah atau di ain fi'il, maka disebut dengan ajwaf. Disebut apa? Ajwaf. Dan yang ketiga, jika fi'il itu, ya, huruf penyakitnya ada pada, ya, akhir, maka disebut dengan fi'il nakis, ya, atau pada lam fi'il. Jadi huruf penyakitnya ada di akhir. Nah, huruf pertama itu simbolnya fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Kemudian yang keempat adalah fil fi'il yang disebut dengan lafif mafruq, karena huruf ilahnya itu ada pada fa dan lam fi'il, yaitu di awal dan di akhir. Dan yang kelima, jika huruf ilahnya itu ada pada ain dan lam fi'il, yaitu di tengah dan di akhir, maka disebut lafif makrun. Kemudian pada pasal yang kedua diterangkan tentang fi'il ditinjau dari penyusunannya, maka terbagi menjadi dua, ada yang disebut fi'il mujarrad dan fi'il apa? Mazid. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Hurufnya apa? Asli, maka disebut fi'il mujarrad. Dan ini terbagi dua, ada yang aslinya tiga huruf dan ada yang berapa? Empat huruf. Yang tiga huruf disebut sulasi, ya, yang empat huruf disebut apa? Rubai. Yang aslinya tiga huruf ini, yang mujarrad itu ada tiga rumus, ya, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Adapun yang rubai atau empat huruf hanya ada satu rumus, yaitu fa'lala. Kemudian yang kedua adalah fi'il mazid, yaitu fi'il yang pada huruf aslinya mengalami penambahan. Jadi ada tambahan selain huruf asli, maka itu disebut dengan fi'il mazid, ya. Dan ini juga terbagi dua, ada yang aslinya tiga huruf dan ada yang aslinya empat huruf. Yang pertama, yang aslinya tiga huruf, ini ada tiga macam, ya. Ada yang ditambah dengan satu huruf, ya. Kemudian yang kedua ada yang ditambah dua huruf, dan yang ketiga ditambah berapa? Tiga huruf. Adapun yang ditambah satu huruf, di sini ada tiga rumus atau tiga wazan, ya, af'ala, kemudian apa? Fa'ala dan fa'ala, ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini adalah yang mengalami penambahan berapa? Yaitu satu huruf. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Yang kedua adalah yang ditambahi dua huruf. Di sini ada lima rumus, ya. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if'ala. Jadi ada berapa? Ada lima rumus, ya. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if'ala. Kemudian yang ketiga adalah yang ditambahi tiga huruf, ada empat rumus, ya, istaf'ala, if'au'ala, if'au'ala, dan if'ala. Ini adalah ketambahan berapa? Tiga huruf, ya, istaf'ala, if'au'ala, if'au'ala, dan if'ala. Nah, kemudian berikutnya adalah yang aslinya empat huruf, ini terbagi dua, ada yang ditambah satu dan ada yang ditambah dua. Adapun yang ditambah satu huruf hanya satu rumus, yaitu tafa'lala, ya, rumusnya apa? Tafa'lala, ya, tafa'lala. Kemudian yang ditambah dua huruf ada dua rumus, if'alala dan if'anlala. Pada pasal yang ketiga, ya, dijelaskan di sini mengenai apa? Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya, ada tiga, ya, tadi sudah kita singgung. Jika dia menunjukkan suatu kejadian yang telah berlalu, maka disebut fi'il madi. Fi'il apa? Madi. Yang kedua, jika menunjukkan kejadian sekarang atau akan datang, maka disebut fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah yang menunjukkan perintah, disebut dengan fi'il apa? Amr. Jadi fi'il atau kata kerja ada tiga macam, ya. Yang pertama fi'il madi, kata kerja lampau. Yang kedua apa? Fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja apa? Perintah. Kemudian pasal yang keempat adalah fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il terbagi dua, ada yang tidak butuh objek dan ada yang butuh objek, ya. Yang tidak butuh objek disebut fi'il lazim, dan yang butuh objek disebut apa? Fi'il muta'addi. Jadi yang tidak butuh objek disebut apa? Fi'il lazim. Dan yang butuh objek disebut fi'il muta'addi. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita untuk memahami ilmu kaidah bahasa Arab, yaitu terutama ilmu sorof, ya, ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata di dalam bahasa Arab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan membahas ya materi-materi yang selanjutnya dari kitab Mukhtarat ya karya Ustaz Aunur Rafiq hafizahullah taala. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.